berhenti, berhenti berharap untuk mendapatkan cinta darimu. Tapi saja melihat besarnya cinta ini padamu. Ku selalu menangis dan ku selalu bersedih melihat engkau bersama yang lain. Tersiksa jiwa ini, terluka hati ini, sayangku. Selamat tinggal sayang, ku ucapkan kepadamu. Pergi kau dari hidupku, ku tak ingin disakiti. Ku selalu menangis dan ku selalu bersedih melihat engkau bersama yang lain. Tersiksa jiwa ini, terluka hati ini, sayangku. Bukannya dusta, cintaku tumbuh selamanya.